bangun pagi-pagi, badan sehat, seger, barakallahu fikum. Ya, ada makanan seadanya, barakallahu fikum, tayyib, ya sudah. Ya, anak keluarga juga, barakallahu fikum, sehat semua, barakallahu fikum, tayyib. Itu sudah apa? Sudah kesenangan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab.